kailangan inubay you. Iyas tento jo sing dadi halangan iyang latar majalah. Ira iyang subakado majanji pasang mata moreng subah petang buih kena minggu belilah karmai deje kade seng saya hitung malu ku de beli mebelanja kopi agelas godoh abese Danya kadek besmal yan medagang pangsing kapok beli mai menganggu